Waktu kita jumpa di kota Nagoya, kau sentuh polanku tapi tak sengaja. Lalu kita saling berpandang mata. Hatiku sangat terpesona. Alangkah bahagia terpana asmara, jatuh hati kali yang pertama. Lalu kita saling berpandang mata. Hatiku sangat terpesona. Alangkah bahagia terpana asmara, jatuh hati kali yang pertama. Lalu kita saling berpandang mata. Hatiku sangat terpesona.